Bapakku kawin lagi, ibuku seorang diri. Jadilah aku begini, mata gelapku bernyanyi. Heterico, ayo goyang lagi saudaraku. Nela Karisma. Terima kasih. Etara Kopi.